Fa'idha qilang qadat tamadat. Apabila dikatakan semoga cepat berlalu ujian yang berat ini, tamadat, ternyata panjang waktunya. Pada masa itu kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Beratnya ujian itu menjadikan orang paginya masih ada iman, siangnya karena teror, karena iming-iming fulus, jabatan, kedudukan, kekuasaan, atau mungkin intimidasi. Kalau kamu tidak gabung, nama kamu akan kami permalukan. Masa lalu kamu kami bongkar dan kamu begini-begini. Akhirnya sorenya wayumsi kafira. Sorenya dia sudah menjadi kafir. Udah ada di kubu musuh. Inna lillahi yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya masih mantep, imannya masih oke. Karena teror di sore, di maghrib atau di malam hari, karena banyak perbincangan-perbincangan, kong kaling kong ini dan itu dan berbagainya, zulzilu baksa dorro zulzilu, menyebabkan besok paginya dia sudah menjadi kafir. Innalillah. Lemes kita dengar, kok mendadak orang setegar ini sekarang sudah ada di kubu mana? Ya Allah ya Rabb, orang sesoleh apa kok sekarang ada di kubu mana? Innalillahi. Lah, yang seperti ini juga ada zaman Rasulullah, jangan heran. Siapa namanya? Ar-Rajjal Unfuwani. Ya. Suatu ketika kata Rasulullah bersabda begini. Di depan sahabat-sahabat ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Hurairah, termasuk Rajjal ini ada juga. Apa kata Rasulullah? Saudara-saudara, di antara kalian ini nanti di akhirat ada satu orang yang akan masuk neraka. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Seluruh cahak sahabat gemeteran mendengarnya. Semuanya cemas, apalagi Abu Hurairah. Yang menceritakan hadis ini adalah Abu Hurairah ya. Gelisahlah kami. Seluruh kami mengkhawatirkan jangan-jangan yang dimaksud Nabi itu adalah dirinya. Masing-masing mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lalu meninggallah satu persatu dari sahabat Nabi. Dan seluruhnya meninggalnya syahid. Husnul khatimah. Tinggal dua orang lagi, Abu Hurairah dengan Rajjal, Rajjal Unfuwani. Jangan-jangan saya, kata Abu Hurairah, ini tinggal dua orang lagi, jangan-jangan saya nih, jangan-jangan saya. Ketakutan habis Abu Hurairah. Ternyata Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Wilayah kekuasaannya makin luas, pengikutnya semakin banyak, harta kekayaannya makin melimpah ruah. Banyak peluang-peluang jabatan yang dijanji-janjikan dan diiming-imingkan ke siapa yang bergabung dengannya. Tiba-tiba Ar-Rajjal menawarkan diri kepada khalifah. Wahai khalifah, izinkan saya yang mendebat Musailamah Al-Kadzab. Izinkan saya yang meluruskan pemahamannya yang keliru dan menyimpang. Izinkan saya yang mendakwahinya. Apa kata khalifah? Ente yakin? Percayakan kepada saya. Saya kan sudah da'i kemana-mana. Saya sudah biasa menyampaikan ilmu kemana-mana. Percayakan pada saya. Sudahlah, bismillah, berangkatlah. Ternyata sampai di kubu musuh, boro-boro dia yang berhasil mengajak pancingan ke bawah, dia yang malah ke bawah oleh yang dipancing. Karena ada iming-iming, ada janjian posisi, ada fulus yang disiapkan, ada posisi duniawi yang menggiurkan. Gemparlah dunia Arab bahwa ternyata sahabat Nabi bergabung menjadi kaki tangan kepercayaan Musailamah Al-Kadzab Rajjal Unfuwani. Legalah Abu Hurairah. Kapan Abu Hurairahnya lega? Ketika Rajjal Unfuwani ini ternyata mati terbunuh dalam peperangan melawan para mujahidin dari kalangan para sahabat. Barulah lega Abu Hurairah. Ternyata dia yang dimaksud. Da'i, soleh, taat, ikut bela Islam sebelumnya. Ya kalau bahasanya itu, ikut berjuang bersama Rasulullah. Ikut perang dalam beberapa momen bersama Rasulullah. Itu kita istilahkan ikut bela Islam sebelumnya. Nah kaum muslimin, ternyata nyeberang dia. Entah apapun faktornya, latar belakangnya, pokoknya dia termasuk yang paginya beriman, sorenya udah kafir, sore beriman, besok pagi dah kafir. Ini zamannya, zaman kita.